Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, kita sebentar aja karena sebelum jam 1 kita mesti sudah selesai. Ya, langsung saja bab yang baru yaitu bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru min dzunub. Ada yang belum punya buku, kayaknya ada yang baru-baru ya. Banyak ya? Berapa orang yang baru? 18. Oh, banyak itu. Berapa firman namanya, Bang? 18 per 20? 22. Ya, mudah-mudahan pekan depan udah ada buku barunya ya. Baik. Ya, kita masuk yang bab yang baru, itu bab fadlit tauhid wa ma yukaffiru min dzunub. Itu bab barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia akan masuk surga tauhid tersebut akan ya menghapuskan dosa dia. Barang siapa yang ya ini bab siapa, babnya yang mana sih? Bab sebenarnya terjemahannya apa? Barang siapa mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Bab 3 ya, saya masih di bab 2 lagi. Ya. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Karena orang yang namanya masuk surga, itu perhatikan, jangan ada yang ngobrol. Seorang mukmin yang masuk surga itu hanya mukmin. Adapun yang tidak beriman, dia tidak akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah dalam ibadah, dia beribadah pada selain Allah, Allah haramkan surga buat dia. Dan orang yang menyekutukan Allah berbuat syirik, Allah tidak akan ampuni. Allah tegaskan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Seandainya dia dulu beriman, beramal soleh, kemudian berbuat syirik, tidak taubat, maka amalan yang dia kerjakan terhapus. Lain asyrafta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Maka seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapus amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi. Ya, perlu perhatikan. Maka yang masuk surga hanya seorang mukmin. Seorang mukmin itu yang gimana? Yang dia hanya beribadah kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Nah, mukmin masuk surga ada dua keadaan lagi. Ada yang tanpa hisab, ada yang setelah dihisab. Ada juga yang masuk surga setelah diazab. Ada yang dihisab, ada yang tanpa hisab. Ada yang setelah diazab. Yang setelah diazab itu bagaimana? Dia mukmin, beribadah hanya pada Allah. Tidak pernah berbuat syirik. Tidak pernah ngasih tumbal buat Nyi Roro Kidul. Tidak pernah ngasih persembahan buat Dewi Sri. Tidak pernah memberikan sesaji untuk ya, selain Allah arwah leluhur. Tidak pernah minta ke makam-makam keramat. Dia hanya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun ternyata dia punya dosa besar. Dia pernah mencuri, berzina, minum khamr dan yang lainnya, narkoba, dan belum bertobat dari dosa itu. Kecuali dia bertobat. Seandainya dia pernah berzina, mencuri, apalagi segala macam dosa-dosa besar, ternyata dia bertobat, maka Allah ampuni dosa dia dan dia bisa masuk surga tanpa hisab atau dengan dihisab. Nah, ini yang kita bahas, yang masuk surga setelah diazab. Nah, ini ternyata di akhirat dia membawa dosa itu kepada Allah dalam keadaan di dunia belum pernah tobat. Belum pernah tobat dari narkoba, minum khamr, mencuri, berzina dan selainnya. Nah, di akhirat itu pun gak langsung pasti masuk neraka. Tidak. Maka akidah ahli sunnati wal jamaah menjelaskan bahwa orang yang seperti ini namanya tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Jika Allah kehendaki, Allah adab dia. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia dan Allah langsung masukkan dia ke surga. Jika Allah kehendaki, Allah azab dia, azab Allah tidak kekal untuk dia. Nanti setelah dia dibersihkan dari dosa-dosa dia, Allahu a'lam berapa lama durasinya, hanya Allah yang tahu karena Allah yang menentukan. Semoga Allah hindarkan kita semua dari neraka walaupun sekejap. Nanti setelah dia masuk neraka disucikan, dia akan masuk surga dan dia kekal selama-lamanya di surga. Jadi ada tiga keadaan. Seorang mukmin masuk surga. Ada yang pakai hisab, ada yang tanpa hisab, ada yang setelah diazab. Ya. Nah, siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa dihitung. Ya, tanpa dihitung lagi. Baik. Wa qaulillahi ta'ala, dan Syekh di sini membawakan firman Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Kenapa dijuluki bapaknya para nabi? Karena Nabi Ibrahim adalah ayah para nabi, kakek para nabi, buyut para nabi. Walaupun Nabi Ibrahim bukan nabi dan rasul pertama. Nabi Ibrahim punya anak dari istrinya Sarah, nama anaknya Ishak, jadi nabi. Punya istri Hajar, dari Hajar, nah punya anak nama Ismail. Tadi kalau dari Sarah siapa nama anaknya Nabi Ibrahim? Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya siapa? Loh, Ismail. Yakub. Yakub berarti cucunya Nabi Ibrahim. Dari Yakub punya anak siapa namanya? Yusuf. Dan seterusnya sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya sampai Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan dari jalur Ismail lahirlah nanti anak cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim adalah simbol orang yang tegar dalam memperjuangkan tauhid. Bersendirian menghadapi togut namanya Namrud. Dia menghancurkan berhala-berhalanya Namrud. Rela dibakar. Dibakarnya bukan diikat terus dibakar gitu kasih petasan, bukan. Tapi dilemparkan ke tungku api yang sangat besar. Dan dia rela siap menanggung resikonya. Tidak apa-apa. Nah, Ibrahim, Allah sebutkan Ibrahim kana ummah. Ibrahim ini adalah ummah. Apa maksudnya ummah di sini? Yaitu dia pengajar kebaikan. Ya. Dia adalah suri tauladan. Allah sebutkan suri tauladan Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan untuk kalian pada sosok Nabi Ibrahim dan yang bersamanya. Yang bersamanya kata para ulama ahli tafsir itu para nabi dan rasul. Iqalu liqaumihim, tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inni bura'u minkum wa bima ta'buduna min dunillah. Ya. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, iqalu liqaumihim, ya, sesungguhnya aku berlepas diri kepada kalian. Ya. Kafartu lakum, aku mengingkari kalian. Aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Nabi Ibrahim berlepas diri. Nabi Ibrahim mengingkari mereka. Qanitan, Nabi Ibrahim adalah seorang yang qanit, yang senantiasa taat. Hanifan. Hanifan yang Nabi Ibrahim itu hanya beribadah kepada Allah, berpaling dari peribadatan pada selain Allah. Ini namanya hanif. Al-muqbil ala Allah, al-murid an siwallah. Yang hanya menghadapkan dirinya beribadah kepada Allah, berpaling dari peribadatan pada selain Allah. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Dia selamat dari kesyirikan dalam ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau adalah imam. Beliau adalah pemimpin, suri tauladan untuk kita, pengajar kebaikan untuk kita, yang senantiasa taat qanitan. Ya. Lillah, taat pada Allah, walam yakum minal musyrikin, dan tidak menjadi orang-orang yang musyrik. Maka dari ayat ini kita bisa ambil faedah bahwasanya tauhid adalah asas dalam agama ini. Ya. Yang kedua, wajibnya kita meneladani Nabi Ibrahim dalam pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Berikutnya, sudah sepatutnya bagi siapa saja yang hendak mengajak orang lain kepada Allah itu untuk meniru Nabi Ibrahim. Semangatnya Nabi Ibrahim. Spiritnya Nabi Ibrahim. ya. Dan tauhid tidak sah kecuali dengan mengingkari kesyirikan. Maka tidak cukup seorang berkata, saya Islam, saya hanya beribadah pada Allah saja. Saya beragama Islam. Tapi orang lain beribadah pada selain Allah, monggo, silahkan, tafadhol. Ini keliru, bukan belum Islam namanya ini. Islam itu la ilaha illallah. Bukan cuma la ilaha. Bukan. Atau bukan cuma illallah. Tapi mesti lengkap. La ilaha illallah. Apa maknanya? Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Enggak cukup saya hanya beribadah pada Allah. Enggak, mesti mengingkari peribadatan kepada agama lain yang dilakukan oleh pemeluk agama lain. Dia mesti mengingkari. Walaupun pengingkarannya ini tidak mengharuskan dia berbuat zalim, tidak. Kita toleran. Toleran kita. Jangankan ngebunuh mereka. Non muslim, kita parkir kendaraan kita di depan rumah dia, mengganggu jalan dia, itu kezaliman karena dia tetangga kita. Apalagi berbuat lebih dari itu. Paham gak sini? Jadi seorang muslim itu harus meyakini agama yang benar hanya Allah. Inna dina inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam enggak diterima agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Maka harus meyakini agama selain dari Islam itu adalah agama kebatilan. Ini harus keyakinannya harus ada. Loh, bukannya kita mesti toleransi. Toleransi itu ada batasnya, tidak bablas. Bukannya mana toleransi, semua agama itu benar. Tidak demikian. Ya, bisa dipahami di sini. Ya, jadi kita meyakini ibadah itu hanya pada Allah. Baik, cukup. Sudah mau pukul satu. Ya, kayak kultum jadinya itu. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa waktu. Ya, sisa waktu 10 menit buat balik ke bloknya masing-masing. Tapi teman masuk kamar saya ada ngomong tadi doa mulu, boleh kagak? Itu gimana cara doa saya tidak cekap. Kenapa? Masa teman sekamar saya ngomong doa mulu tidak boleh kagak? Siapa yang ngomong? Teman sekamar. Wah, nggak benar. Mana orangnya? Sini panggil. Ah, biar kasih tahu sini. Ah. Ya, doa terus. Doa itu ada syaratnya. Gak usah dipanggil, umum aja. Kasih tahu ntar dia. Doa itu ada syarat-syaratnya. Makanya Nabi bilang ada orang yang berdoa, ngangkat tangan, pakaiannya compang-camping, kayak orang safar. Padahal ini udah menjadi isyarat dikabulkannya doa. Tapi karena makanannya haram, minumannya haram, dagingnya di badannya tumbuh dari yang haram. Mana istajabul tarik? Gimana ceritanya mau dikabulkan? Dia doa juga, lagi doa fokusnya kemana, malah nonton, malah fokus ke bola, malah fokus ke cewek. Enggak fokus, enggak khusyuk. Gimana mau kabulkan? Ya, nah, perbaiki dulu diri dia. Lihat makanannya, pakaiannya dari yang haram enggak? Fokus doanya. Doa itu pasti dikabulkan. Enggak di dunia atau di akhirat. Di dunia enggak dikabulkan, di akhirat. Ya. Gitu. Kalau harus dikabulin ada. Ya. Ada.